قالوا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Qala babu qawlillahi ta'ala, bab tentang firman Allah jalla wa ala, wa la in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masatuhu la yaqulanna hadha li wa ma adhunnu sa'ata qa'imah ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. Dan apabila kami memberikan rahmat dari kami kepadanya, ini kepada manusia diberikan kekayaan dan kesehatan setelah sebelumnya ia sakit, sebelah sebelumnya ia miskin, menderita berbagai ujian atau berbagai penyakit, maka ia akan berkata, hadzali, ini adalah hakku. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imah, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu benar-benar terjadi. Wa la irji'tu ila rabbi, dan andai kata hari kiamat itu benar terjadi, aku dikembalikan kepada penciptaku, maka sesungguhnya aku akan dimuliakan, akan diberikan kebaikan pada hari kiamat kelak. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا, maka sungguh kami akan benar-benar memberikan berita kepada orang-orang yang kafir sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, dan sungguh kami akan menyiksa mereka dengan azab yang keras. Baik, qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna ayat di atas secara global adalah, yukhbiru ta'ala anna al-insana fi hali ad-dharri yadra'u ila Allah wa yunibu ilayhi wa yad'u wa annahu fi hali al-yusri wa si'ati yataghayyaru haluhu فَيُنْكِرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيُعْرِضُ عَنْ شُكْرِهَا لِزَعْمِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا حَصَلَتْ لَهُ هَذِهِ النِّعْمَةُ بِكَدِّهِ وَكَسْبِهِ وَحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menerangkan bahwa sebagian manusia, dan itu karakternya manusia, tatkala ia diuji dengan suatu ujian, apakah itu kemiskinan ataukah penyakit yang ia deritai, maka ia akan kembali kepada Allah. Dia akan bertobat kepada Allah, dia akan mendekat kepada Allah, dan dia akan berdoa kepada Allah. Tetapi tatkala ia diberikan kelapangan, diberikan kekayaan, diberikan kesembuhan, yataghayyaru haluh, berubah kondisinya. Yang sebelumnya selalu taat kepada Allah, sering berdoa kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dekat dengan Allah, tetapi begitu ia diberikan kekayaan, diberikan kelapangan, ia mulai mengingkari nikmat Allah yang telah Allah Jalla wa'ala berikan tersebut kepadanya, dan ia berpaling tidak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena ia mengira bahwa kekayaan dan kesembuhan yang ia dapatkan tersebut dikarenakan usahanya, dikarenakan orang yang ada di sekitar, karena kekuatannya. Ya, saya sembuh karena saya sudah berobat. Ya, saya kaya karena saya sudah bekerja. Ya. Kalau kalian mau kaya seperti saya, ya harus cerdas dong seperti kaya saya, harus bekerja dong seperti saya. Ya, memang beberapa tahun yang lalu saya sakit. Sekarang saya sudah sembuh ya karena saya sudah berobat. Ya. Saya sembuh karena saya sudah bekerja, makanya saya kaya. Karena saya sudah sekolah sehingga saya cerdas. Wa a'zamu min dzalik, yang lebih buruk dan lebih besar dari itu adalah, annahu yanfi qiyamis sa'ati wa zawalad dunya, dia mengingkari adanya hari kiamat dan bahwa dunia ini akan sirna. Dan apabila terjadi, maka sungguh dia bukan mukmin, dia adalah kafir. Walaupun dia mengucapkan dua syahadat, dia salat lima waktu, apabila dia mengkari terjadinya hari kiamat dan bahwa dunia ini akan sirna, maka dia kafir murtad. Tiada gunanya dia mengucapkan dua syahadat dan salat lima waktu atau rukun-rukun Islam yang lainnya apabila dia tidak mengimani adanya hari kiamat. Karena dengan itu dia belum beriman. Wa yaqulu in qaddara qiyamu sa'ati fatastamirru li hadhihi al-halatul hasanah li'annani astahiqquha. Ia berkata, andai kata hari kiamat itu benar terjadi, maka aku akan tetap kaya seperti ini, akan tetap sehat, akan tetap bahagia seperti ini, karena ini memang hak aku. Thumma yu'qibu subhanahu ala dhalik bi'anu la budda an yuqifa hadha wa amsalahu minal kafirin ala haqiqati a'malihim asyani'ati. Maka Allah Jalla wa'ala membantah dan menerangkan bahwa ia akan benar-benar menghadapkan mereka orang yang seperti ini dan orang-orang kafir lainnya, bahwa mereka akan dihisab atas perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia ini dari kekufuran, kebid'ahan atau maksiat. Allah akan perlihatkan semua apa yang telah mereka lakukan. Allah akan menghisabnya, Allah akan menimbangnya. Wa yujazihim 'alaiha bi ashaddil 'uqubah. Dan Allah Jalla wa Ala akan membalas mereka dengan balasan sekeras-kerasnya balasan dari Allah Jalla wa'ala. Ini untuk orang-orang kafir. Ini makna ayat di atas secara global, bahwa di dalam ayat tersebut Allah Jalla wa'ala menceritakan bahwa sifatnya orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang selalu kufur terhadap nikmat Allah Jalla wa'ala berupa kekayaan, kesehatan, ya. Terlebih lagi tatkala sebelumnya mereka telah diuji dengan kemiskinan, ya, kemudian diberikan nikmat kekayaan. Sebelumnya mereka diberikan nikmat kesehatan setelah sebelumnya diuji dengan berbagai penyakit. Diberikan kelapangan setelah sebelumnya dia diuji dengan berbagai kesempitan. Maka seringkali manusia itu mengingkari nikmat Allah Jalla wa'ala dengan menyatakan, aku sembuh ya karena aku dah berobat, aku kaya karena aku sudah bekerja, aku sukses karena aku cerdas. Dia tidak menisbatkannya kepada Allah Jalla wa'ala, tidak mensyukurinya dengan hati, lisan dan perbuatannya. Lebih buruk dari itu, dia mengingkari hari kebangkitan, ya, dan tertipu dengan kondisi dirinya tersebut sehingga ia mengatakan bahwa di hari kiamat pun andai kata ada, aku juga akan tetap bahagia. Demikianlah mereka orang-orang kafir. Ini makna ayat di atas secara global. Imam Mujahid di Matan, beliau menyatakan, di antara contoh orang yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam ayat di atas adalah mereka yang berkata, hadza bi'amali wa ana mahququn bih. Nikmat ini aku dapatkan karena usahaku. Dan aku memang berhak mendapatkannya karena aku sudah berjuang, karena aku sudah sekolah, karena aku sudah bekerja, karena aku sudah bersusah payah. Wa qala Ibnu Abbas yuridu min indi. Abdullah bin Abbas menyatakan maksudnya yuridu min indi. Dia menyatakan bahwa ini semua yang aku dapatkan karena dari diriku. Wa qawli qala inna ma utituhu ala ilmin indi Qarun. Tatkala diingatkan oleh kaumnya untuk tidak angkuh, tidak sombong dengan nikmat kekayaan yang telah Allah berikan kepadanya, ia menjawab, aku mendapatkan ini karena keilmuan yang ada padaku. Fussilat ayat 78. Qala Qatadah, seorang ulama tabi'in menyatakan, ala ilmin indi bujuhil makasib. Maksudnya, ya, dengan ilmuku, yakni ilmu berbisnis. Karena aku memiliki ilmu yang luas tentang bisnis, aku bisa kaya seperti ini. Ya, aku bisa sukses seperti ini ya. Kalau kalian mau sukses, ya harus cerdas seperti aku, harus punya ilmu bisnis seperti aku. Wa qala akharun ala ilmi min Allah anni lahu ahl. Ada pula yang menerangkan bahwa maksud ucapan manusia yang Allah cela di atas ala ilmin indi, karena ilmu yang ada di sisiku, maksudnya ilmu ya, dari Allah, anni ahlun lah, karena Allah tahu bahwa aku berhak. Ini lebih tertipu lagi ya, seakan-akan dia mengatakan dirinya adalah hamba yang saleh ya. Allah tahu bahwa aku berhak mendapatkan kekayaan, makanya aku kaya ya, mensucikan dirinya. Wahada makna qauli mujahid utitu ala syarafin. Ini semakna dengan ucapan mujahid yang menyatakan utitu ala syarafin, aku diberikan ini karena aku mulia di sisi Allah jalla wa ala. Naam. Qala ma yustafadu min al-ayah. Beberapa faedah dari ayat di atas. Yang pertama, wujubu syukri ni'matillahi wal i'tirafi bi annahu minhu wahdah. Kewajiban bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Ia berikan dan mengakui bahwa nikmat tersebut semata-mata dari Allah. Seorang mukmin itu ketika ingin memperoleh suatu kebaikan dunia atau ke akhirat, maka ia bertawakal kepada Allah. Sebelum melakukannya, setelah melakukannya, dan di saat melakukannya, dia selalu bertawakal kepada Allah. Menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dan dia melakukan usaha, melakukan sebab yang tidak bertentangan dengan agama Allah. Dan apabila setelah melakukan sebab, dia memperoleh nikmat dunia yang ia inginkan tersebut, maka ia hanya menisbatkannya kepada Allah. Ia melupakan kecerdasan, usaha, dan upaya yang telah ia lakukan sebelumnya. Ia akan mengingat dengan hatinya, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tiada satupun nikmat pada diri kalian kecuali hanya dari Allah. Dia pun akan memuji Allah dengan lisannya. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ. Dia akan mengucapkan alhamdulillah, dan apabila ada yang bertanya kepada, menanyakan nikmat tersebut kepadanya, dia akan menyatakan ini nikmat dari Allah. Ini milik Allah ya. La haula wala quwwata illa billah, keutamaan dari Allah semata. Ya. Dan dia akan menggunakannya di jalan yang Allah jalla wa ala ridai. Karena rukun syukur itu ada tiga. Apabila salah satu dari tiga rukun tersebut tidak dilaksanakan oleh seseorang, maka ia belum bersyukur kepada Allah jalla wa ala. Mengakuinya dengan mengakuinya sebagai nikmat dari Allah dengan hatinya, memuji Allah dengan lisannya ya, dan ketika ditanya oleh orang lain kepadanya tentang nikmat tersebut, maka dia akan menyatakan ini milik Allah, Allah ini titipan Allah ya, ini adalah keutamaan dari Allah ya, bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku. Dan ia akan menggunakannya di jalan yang Allah jalla wa ala ridai. Yang kedua, tahrimul ujubi wal iqtirar bil haul wal quwwah kaharaman sikap ujub. Ujub itu adalah melihat diri ini selalu sempurna, itu arti ujub ya. Kalau setelah ia melihat dirinya dengan selalu sempurna kemudian merendahkan orang lain setelah itu, maka itu ujub plus sombong. Jelas, ujub plus sombong. Dan seringnya orang yang sombong itu karena ujub ya, karena ujub. Dan ujub adalah pangkal segala kejelekan. Dari ujub akan lahir sombong ya, akan lahir sifat sombong. Ujub adalah sesuatu yang diharamkan. Wal iqtirar ya, dan tertipu dengan kekuatan, kehebatan, kecerdasan yang ada. Qarun, Allah tenggelamkan hidup-hidup ke dalam tanah tatkala ia angkuh dan sombong ya, tatkala dia angkuh, tatkala dia ujub dengan kelebihan dunia yang Allah berikan kepadanya. Dia menyatakan innama utituhu ala ilmin indi, aku mendapatkan ini karena kecerdasanku, karena keilmuanku. Sehingga dia suka memamerkan perhiasan-perhiasan yang ia miliki di hadapan kaumnya. Allah menyebutkan fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya wai ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu lazu hazzin azim. Ia pun keluar menggunakan perhiasan-perhiasannya ke hadapan kaumnya, ingin memamerkannya, ingin memperlihatkan bahwa dia adalah orang yang terkaya, orang yang hebat. Bukan berarti seorang tidak boleh memperlihatkan perhiasannya ya, karena datang dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW menyebutkan innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdin an yara athara ni'matihi. Allah itu senang apabila telah memberikan nikmat kepada hambanya untuk melihat asar daripada nikmat tersebut. Ya. Selama kata para ulama apabila dia memperlihatkan nikmat tersebut tidak dikhawatirkan ya ada orang yang hasad terhadap dirinya dan tiada hati yang ia sedihkan. Maka orang-orang yang menjadikan dunia sebagai standarisasi kesuksesan, mereka menyatakan ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Aduhai, kalau kita sukses seperti Qarun. Kalau kita memiliki dunia seperti yang dimiliki oleh Qarun, innahu ladzu hadzin azim. Sesungguhnya dia adalah orang yang sukses. Ini sifatnya sebagian manusia di masa Qarun. Ya. Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai standarisasi kesuksesan. Sehingga manakala mereka melihat ada orang yang kaya raya, mereka akan langsung mengatakannya sebagai orang yang sukses dan berangan-angan untuk sukses sepertinya. Ya. Ini orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Adapun orang-orang yang memiliki iman. Allah katakan wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun. Adapun orang-orang yang beriman, berilmu mengatakan sungguh celaka kalian. Pahala dan balasan di sisi Allah itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Akan tetapi hal itu tidak akan diperoleh kecuali oleh orang-orang yang sabar. Nah, maka seorang muslim hendaknya dia tidak tertipu dengan kecerdasannya, dengan kekuatannya, dengan powernya, dengan tahtanya, karena itu semuanya milik Allah. Itu semuanya adalah titipan dari Allah. Kapan Allah berkehendak, maka Allah akan mengambilnya dalam sekejap mata memandang. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Katakanlah ya Allah, malikal mulk, engkau lah maharaja yang memiliki segala kerajaan, engkau akan memberikan kerajaan itu, kekuasaan itu, jabatan itu kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Engkau pula yang akan mengambilnya dari siapa saja yang engkau kehendaki. Engkaulah yang akan memuliakan orang yang siapa saja yang engkau kehendaki. Dan engkau pula yang akan merendahkan siapa saja yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebaikan. Dan engkaulah yang maha mampu atas segala sesuatu. Siapakah yang pernah memprediksi bahwa Kisra, Raja Persia, dipenggal lehernya oleh anaknya sendiri di masa itu? Siapakah di masa Persia masih jaya atau Romawi pernah mengira, pernah menduga bahwa kerajaan Romawi itu akan runtuh di tangan kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit dengan kekuatan dunia yang jauh lebih rendah daripada orang-orang Romawi? Allah runtuhkan, ya. Dan Allah berikan kepada orang-orang mukmin, dikuasai oleh kaum muslimin di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan setelah beliau. Maka hendaknya kita sering-sering membaca dan merenungi doa di atas. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzu'al mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, wujubul iman bi qiyami sa'ah, kewajiban beriman adanya hari kiamat. Yang keempat, wujubul khaufi min 'adzabillahi fil akhirah, wajibnya memiliki sifat takut dari azab Allah di akhirat. Dan walillahilham, ya, ini telah kita bahas tuntas di bab-bab sebelumnya terkait seorang mukmin itu harus memiliki tiga sifat dalam perjalanan yang menuju Allah: cinta, takut, dan harap kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, yang kelima, wa'idu man kafara bi ni'matillah, ancaman keras dari Allah kepada orang yang kufur terhadap nikmat Allah, dan merupakan azab yang sangat pedih dari Allah kepada orang yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah ia berikan dengan Allah cabutkan nikmat tersebut. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengumumkan, jika kalian bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, maka aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Makanya ya ikhwan, kalau ya belum mampu poligami ya, dan punya semangat yang hasrat yang kuat untuk poligami, ya banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat istri, satu istri sekarang ya. Mudah-mudahan Allah akan menambahnya. Ya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kalian mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi jika kalian kufur, maka sungguh adabku sangatlah pedih. Sebagian orang hanya tahu dia itu ditarik nikmatnya oleh Allah tatkala berkurang mobilnya, berkurang hartanya, hilang jabatannya, ya, yang sifatnya duniawi. Tetapi dia tidak sadar bahwa merupakan azab yang sangat pedih dari Allah kepadanya adalah tatkala Allah mencabut nikmat agama darinya. Nikmat dunia semakin bertambah semakin banyak, tetapi nikmat akhiratnya semakin berkurang. Dengan bertambahnya nikmat dunia, justru nikmat akhiratnya semakin berkurang. Allah cabut nikmat salat tahajud. Allah cabut darinya nikmat salat sunnah rawatib, salat sunnah mutlak, salat sunnah dawatul asbab. Allah cabut nikmat darinya nikmat puasa. Allah cabut darinya nikmat salat berjamaah lima waktu. Allah cabut darinya nikmat menghafal Al-Qur'an, nikmat menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah cabut darinya nikmat kawan-kawan yang saleh. Ini azab dari Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya sebagian ulama tabi'in, di antaranya Salama bin Dinar, menyatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka ia adalah musibah, azab, malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Hendaknya kita selalu introspeksi diri. Apakah dengan bertambahnya penghasilan kita atau bertambahnya jabatan di antara kita, bertambahnya anak, bertambahnya penghasilan, bertambah pula iman kita, bertambah pula amalan kita, ataukah justru semakin berkurang? Kalau semakin berkurang ibadah kita kepada Allah, atau bahkan nikmat tersebut justru menjadi sebab kita semakin jauh dari Allah, maka ketahuilah itu bukan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepada kita. Dan ayatun billah, jika kita tertipu dengannya, sehingga kita semakin hari semakin jauh dari Allah, semakin jauh, semakin banyak bermaksiat, dan semakin keras hati kita, sehingga kita lupa kepada Allah, lupa akan hari kiamat, sehingga tatkala kematian datang dalam keadaan kita belum bertobat kepadanya. Dan inilah yang dinamakan istidraj. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Kami akan membuat mereka tertipu dengan nikmat-nikmat dunia yang mereka miliki, yang membuat mereka jauh dari Allah karenanya. Nikmat-nikmat yang membuat mereka jauh dari Allah. Wa umli lahum, dan aku akan undur-undurkan azabku dari mereka. Yang lain sudah pada mati, dia masih hidup. Kawan-kawannya sudah pada mati, dia masih hidup. Umurnya panjang sekali. Padahal pemabuk, pembunuh, perampok, pemeras, ya, tidak salat, penzina. Kawan-kawan sejawatnya sudah pada modar, dia sendiri masih hidup. Ya, panjang pula umurnya, sehat pula dia. Dunia pun luar biasa. Ini istidraj dari Allah. Allah undur-undur adab darinya. Inna kaydi matin. Sesungguhnya tipu dayaku itu sangatlah dahsyat. Hendaknya seorang takut kepada Allahu Jalla wa'ala. Ada nasihat indah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, "Annal insana idza adhafa an-ni'mata ila 'amalihi wa kasabihi." Seorang manusia itu apabila menisbatkan nikmat kepada kecerdasannya, kepada perbuatannya, fa fihi naw'un minal isyraki birrububiyah, ini terdapat unsur syirik dalam rububiyah. Karena nikmat itu semata-mata dari Allah Jalla wa'ala. Tatkala ia menisbatkannya kepada selain Allah, kepada dirinya, kecerdasannya, perbuatannya, maka ini adalah unsur syirik rububiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Karena alhamdulillahi rabbil alamin, Allah yang rabbul alamin. Wa idza adhafaha ila Allah lakinnahu za'ama annahu mustahiqqu lidzalik wa anna ma a'tahu Allah laysa mahdhun laysa mahdhu tafaddulin lakin li'annahu ahl fa fi naw'un min at-ta'ali wa tarafu'i fi janib al-'ubudiyyah. Yang kedua, ada orang dia memang tidak menisbatkan nikmat kepada kecerdasannya, kepada perbuatannya. Dia nisbatkan kepada Allah. Ini nikmat dari Allah. Tapi salahnya, dia menyangka karena ia berhak mendapatkannya, bahwa nikmat yang Allah berikan kepadanya itu bukan karena keutamaan dari Allah untuknya, tetapi karena dia memang berhak. Dia memang orang yang harus mendapatkannya. Maka ini adalah sikap sombong dalam merealisasikan ubudiyah kepada Allah. Adapun seorang mukmin, setiap kali dia mendapatkan nikmat kepada dari Allah Jalla wa'ala, apakah itu kekayaan, kesehatan, kelapangan, dia akan selalu memuji Allah. Bahkan dia akan menyatakan, sungguh maha baik Allah. Aku adalah hambanya yang penuh dosa. Siang dan malam aku berdosa, siang dan malam aku bermaksiat kepadanya. Tetapi tetap saja dia masih memberikan nikmatnya kepada aku. Ya, maka aku harus bertobat. Aku malu kepada Allah. Nikmatnya tidak pernah putus turun kepada aku, sedangkan aku tidak pernah berhenti bermaksiat kepadanya. Sungguh aku khawatir ini adalah istidraj dari Allah. Ini adalah tipu daya dari Allah. Aku harus segera bertobat kepada Allah, karena aku malu kepada Allah jika aku tidak bertobat kepadanya. Demikian seorang mukmin. Ini hal yang sangat penting untuk kita renungi bersama. Baik, berikutnya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadis yang luar biasa ya. Hadis yang panjang, termasuk salah satu hadis terpanjang di dalam Riyadhus Salihin. Namun tidak mengapa, kita baca, mudah-mudahan banyak pelajaran yang dapat kita petik ya. Pelajaran di dalamnya pasti banyak tentunya, cuma bisa kita petik ataukah tidak, ini kembali kepada diri kita masing-masing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyebutkan bahwa beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna thalathatan min bani Israil, abrasa wa aqra' wa a'ma." Dahulu ada tiga orang dari Bani Israel. Yang pertama Abras, seorang yang baras ya. Baras adalah penyakit putih ya, yang terlihat ya, di badan seseorang ya. Kalau orang sekarang mungkin nyebutkannya apa? Baras, Bang Roni? Lepra. Lah. Hah? Supak. Ya, tubuhnya seluruhnya putih. Ini namanya baras. Ya. Ada sebutan medis apa namanya? Ya, al-muhim baras ya. Seluruh tubuhnya memutih, ya. Yang kedua aqra. Aqra ini adalah orang yang punya penyakit kotor di kepalanya, ya. Da'un yusibu sibyan, sebuah penyakit yang seringnya menimpa anak-anak kecil di kepala mereka. Sumayan tahibi zawali sya'r, sampai menghilangkan rambut au ba'dhi atau sebagian rambut ya. Dan terkadang orang yang botak pun dipanggil dengan al-qara ya, sehingga al-aqra di sini bisa diartikan botak ya. Botak bukan karena dari lahir, tapi karena penyakit kulit, penyakit kulit sehingga menghilangkan rambutnya sehingga dia botak ya. Mibasa aja berapu ya, ketombe yang luar biasa. Ketombe yang luar biasa sehingga menghilangkan rambutnya. Ya, bahkan bisa meluas ke anggota tubuhnya yang lainnya. Ya, bolehlah diterjemahkan dengan kudisan, orang yang kudisan sampai dia botak karena kudisnya, hilang rambutnya sehingga menjadi orang yang jorok. Yang ketiga a'ma, adalah orang yang buta. Allah pun ingin menguji mereka. Allah ingin menguji mereka. Allah pun mengutus seorang malaikat kepada mereka, fa'atal abras. Malaikat tersebut pun datang kepada orang yang berpenyakit kulit yang keputihan. Tadi yang bernama, yang disebut abras. Malaikat tersebut menawarkan kepadanya, ayu syai'in ahabu ilaik. Sesuatu apa yang paling engkau inginkan? Dia pun menjawab, warna yang bagus dan kulit yang bagus. Dan kekotoran yang ada pada tubuhku ini bisa hilang, yang selama ini manusia merasa jijik ya, denganku, karena kotoran yang ada pada kulitku ini. Famasahahu, malaikat tersebut pun mengusap, mengoles kulitnya. Fadhahaba anhu qadaru, maka hilanglah penyakit yang ada pada kulitnya tersebut. Su'tiya launan hasan wa jildan hasanan, ia pun memiliki warna yang bagus ya, dan kulit yang bagus. Setelah itu malaikat kembali bertanya kepadanya, fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling engkau sukai ya. Di masa itu belum ada mobil, belum ada sepeda motor ya. Maka dia jawab, al ibil, unta, awil bakar, atau sapi. Ini terjadi keraguan ya, dari rawi yang bernama Ishaq. Fa'tiya naqatan 'ashara, maka ia pun diberikan unta yang sedang mengandung, yang sedang ya hamil. Wa qala barakallahu laka fiha, malaikat tersebut pun mendoakannya, semoga Allah memberkahi engkau pada nikmat yang telah ia berikan ini, berupa unta yang sedang hamil, kulit yang bagus ya, dan warna kulit yang indah. Setelah itu malaikat mendatangi al-aqra', si botak licin ya, si botak yang hilang rambutnya karena penyakit kulit. Apakah itu ketombe, apakah dinamakan dengan kudis, yang bisa meluas kepada anggota tubuh yang lainnya. Malaikat pun bertanya kepadanya, apa yang paling engkau sukai? Dia pun menjawab, sya'arun hasan, rambut yang bagus, karena selama ini enggak punya rambut ya. Wa yadhabu 'anni alladhi qadarani an-nasu bih, dan aku berharap, aku menginginkan agar kudisku ini sembuh, hilang yang membuat manusia jijik denganku selama ini. Famasahahu fadhahaba 'an, malaikat tersebut pun mengusap kulitnya, mengusapnya sehingga penyakit tersebut hilang darinya. Ia pun memiliki rambut yang bagus ya, dan badan yang bagus yang bersih. Kemudian malaikat tersebut bertanya kepadanya, harta apa yang paling engkau inginkan? Dia pun jawab, al-baqar, sapi. Fa'tiya baqaratan hamilan, dia pun diberikan sapi yang telah hamil ya. Qala barakallahu laka fiha, malaikat tersebut pun berdoa kepada Allah, semoga Allah memberkahi engkau dalam sapi ini. Fa'atal a'ma, setelah itu malaikat tersebut mendatangi orang yang ketiga, yaitu si buta, al-a'ma. Perhatikan ya, permintaan orang yang buta dengan permintaan orang yang, dua orang yang tadi. Dan lihat jawaban, sikap orang yang buta dengan sikap dua orang yang di atas tadi. Ayu syai'in ahabu ilaik, apa yang paling engkau inginkan? Dia pun menjawab, an yaruddallahu ilayya basari fa'ubsira bihin nas, aku berharap Allah kembalikan pandanganku sehingga aku mampu melihat manusia. Dan dia tidak menyebutkan keluhannya ya, bahwa manusia selama ini menjauhkan aku, merasa jijik denganku dan sebagainya. Famasahah, maka malaikat pun mengusapnya. Faraddallahu ilaihi basarah, Allah pun kembalikan pandangan kepadanya, dia pun mulai bisa melihat. Fa ayyul mali ahabu ilaik, harta apa yang paling engkau inginkan? Tanya malaikat kepadanya. Ia pun menjawab, al-ghanam, kambing. Fa'atiya syatan walidan, maka ia pun diberikan kambing yang hamil, yang sedang mengandung janin. Fa antaja hadza wa wallada hadza fa kana li hadza wadi min al-ibli wa li hadza wadi min al-baqar wa li hadza wadi min al-gham, maka si baras pun memiliki unta yang banyak, si botak atau yang si kudis, si botak dan kudis yang kedua tadi juga memiliki sapi yang banyak, dan si buta ini pun memiliki kambing yang banyak ya, setelah mereka disembuhkan ya dari penyakit tersebut. Kemudian ketika mereka sudah seperti itu, ketika mereka sudah ganteng, sudah tampan, sudah sembuh dari penyakit yang mereka deritai tersebut, dan mereka sudah kaya, sudah punya harta yang berlimpah ruah, ya, si Bara sudah memiliki hewan unta yang begitu banyak, si Aqra memiliki sapi yang begitu banyak, dan si A'ma sudah memiliki kambing yang begitu banyak, maka malaikat pun kembali datang kepada mereka. Malaikat mendatangi si Abras dengan bentuknya sebelum ia sembuh dari barasnya itu. Malaikat datang kepadanya dengan bentuk ketika ia dahulu ia masih baras, ya, masih supak. Faqala rajulun miskin qad inqata'at bi al-jibal hibalu fi safari fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bik. Aku ini adalah orang yang miskin. Aku telah kehabisan bekal dalam perjalananku yang panjang ini. Sungguh aku tidak akan sampai kepada tujuanku hari ini kecuali dengan memohon pertolongan kepada Allah, kemudian kepadamu. Lihat tauhid, ya. Bahasa orang yang memiliki tauhid. Kemudian kepadamu. Tidak menggunakan wa. Karena kapan dia menggunakan wau, wabik, maka itu adalah ucapan yang mengandung syirik sebagaimana yang telah kita kaji di bab-bab sebelumnya. As'aluka billadhi a'taka al-lawna al-hasana wal-jilda al-hasana wal-mala ba'iran ataballagu bihi fi safari. Maka aku meminta kepada engkau dengan nama Allah yang telah memberikan engkau warna yang bagus, kulit yang bagus, dan harta ini. Aku meminta kepadamu dengan nama Allah yang telah memberikan kepada engkau warna yang bagus ini, kulit yang bagus, dan harta yang banyak ini. Ba'iran ataballagu bihi fi safari. Aku hanya meminta satu ekor onta yang akan aku gunakan dalam perjalananku ini. Cuma satu ekor onta. Sedangkan ia sudah memiliki wadin minal ibil. Satu lembah onta. Ratusan ekor. Cuma satu ekor yang diminta kepadanya. Apa dia jawab? Al-hukuku kathirah. Orang yang berhak untuk aku berikan itu banyak. Bukan cuma kamu. Ini kan jawaban paling simple, ya. Dari orang-orang yang pelit. Ya, memang iya 1,000. Tapi kan orang yang membutuhkan bantuan itu banyak. Bayangkan kalau ada 1,000 orang yang meminta, setiap mereka saya berikan 1,000, berapa udah? Kalau nggak ngasih, udah diam aja, nggak usah banyak alasan. Memang dasar pelit, ya, ada aja alasannya. Ya, al-hukuku kathirah, yang berhak untuk aku berikan itu banyak. Memang iya cuma satu ekor, tapi kalau saya berikan untuk semua orang gimana? Kena habis ontaku. Allahul musta'an. Faqala, maka malaikat tersebut berkata kepadanya yang datang menjelma dengan bentuknya dahulu, dengan bentuk dia dahulu sebelum ia sembuh, sebelum ia kaya. Ka'anni a'rifu, aku itu kenal kamu, aku tahu siapa kamu. Alam takun abras yaqdhurukan nas, bukankah dahulunya engkau seorang yang baros, berpenyakit kulit, yang kudis, yang supak, engkau dijauhi oleh manusia. Manusia jijik dengan engkau. Faqiran fa'ataka Allah azza wa jalla al-mal. Bukankah engkau dahulunya adalah orang yang kiri, bangkrut, miskin? Kemudian Allah memberikan kepadamu harta yang berlimpah ruah ini. Maka ia menjawab, innama warithtu hadzal mala kabiran an kabir. Oh, bukan. Aku mendapatkan harta yang berlimpah ruah ini karena warisan dari nenek moyangku. Dia tidak menyatakan karena itu dari Allah Jalla wa'ala. Maka malaikat tersebut mendoakannya dengan kejelekan. In kunta kadziban fasayyaraka Allah ila ma kunt. Jika engkau dusta, maka semoga Allah kembalikan engkau kepada kondisimu yang dahulu. Kepada kondisimu sebelum ini. Yaitu apa? Baras, supak, kudis, miskin. Dijauhi oleh manusia. Wa atal aqra'a fi suratihi. Setelah itu malaikat tersebut mendatangi Aqra', si botak, ya, yang enggak punya rambut karena penyakit kulit yang menimpa kepalanya. Maka malaikat pun berkata kepadanya, wahai hamba Allah, aku adalah orang miskin, telah habis bekalku dalam safar ini. Aku tidak akan mungkin sampai ke tujuanku pada hari ini kecuali dengan memohon pertolongan kepada Allah, kemudian kepadamu. Maka aku meminta kepadamu dengan nama Allah yang telah memberikan kepadamu warna yang bagus, ya, badan yang sehat, ya, rambut yang indah, dan yang telah memberikan kepadamu sapi yang begitu banyak ini. Maka ia pun menjawab dengan jawaban yang disampaikan oleh si Baros tadi. Hak yang harus aku berikan itu banyak. Bukan cuma kamu yang harus aku bantu. Banyak orang yang harus aku bantu. Maka malaikat tersebut pun berkata kepadanya, aku kenal kamu. Bukankah sebelumnya engkau miskin? Bukankah sebelumnya engkau buta, enggak punya rambut, kemudian diberikan rambut oleh Allah yang bagus? Kemudian Allah memberikan kepadamu harta yang banyak ini. Maka dia pun menjawab, bukan. Aku kaya seperti ini karena ini warisan dari nenek moyangku. Maka malaikat tersebut berkata kepadanya, in kunta kadiban fasayyaraka Allah ila ma kunt. Jika engkau dusta, maka semoga Allah Jalla wa'ala kembalikan kamu kepada kondisi sebelumnya. Qala wa atal a'ma fi surati. Kemudian malaikat tersebut mendatangi orang ketiga yang dahulunya pernah buta. Malaikat tersebut berkata kepadanya, rajulun miskin, aku adalah orang yang miskin. Wa ibnu sabil, seorang yang sedang menempuh sebuah perjalanan. Qad inqata'at bi al-hibalu fi safari. Aku sudah kehabisan bekal dalam perjalananku ini. Fala balagha li al-yawma illa billahi tsumma bik. Sungguh aku tidak akan sampai ke tujuanku hari ini kecuali dengan memohon pertolongan kepada Allah kemudian kepadamu. As'aluka billadhi radda 'alayka basarak syatan ataballaghu biha fi safari. Aku meminta kepadamu hanya satu ekor kambing saja yang akan aku gunakan dalam perjalananku ini sehingga aku sampai tujuan safarku hari ini. Maka lihat jawaban dari orang yang pernah buta ini. Qala, dia pun menjawab, qad kuntu a'ma. Dulu aku adalah orang yang buta. Faraddallahu ilayya basari. Kemudian Allah mengembalikan pandanganku. Dia nisbatkan kepada Allah. Fakhudh ma syi't wada' ma syi't. Ambil semaumu. Ambil sekehendakmu dan tinggalkan sekehendakmu. Wallahi la ajhaduka bi syai'in akhadhtahu lillah. Demi Allah, aku tidak akan pernah marah. Aku enggak akan tersinggung. Aku ikhlas. Seberapa banyaknya engkau mengambilnya karena Allah Jalla wa'ala. Silakan, ambil semaumu. Semuanya karena Allah. Maka malaikat tersebut pun berkata kepadanya, amsik malak. Tahan hartamu. Fa innama ubtulitum. Kalian ini hanya sedang diuji. Faqad radiyallahu ank. Sungguh Allah telah ridha kepadamu. Wasakhita an sahibaik ala sahibik. Dan sungguh Allah telah murka kepada dua sahabatmu yang sombong dan pelit tatkala mereka telah mendapatkan kekayaan, ketampanan, kesehatan setelah sebelumnya mereka miskin, kiri, kotor, jorok, berpenyakit kulit. Akhraja, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis ini secara global adalah yukhbiru sallallahu alaihi wasallam an ha'ula'i thalathatin ladhina usiba kullum minhum bi'ahatin fil jismi wa faqrin minal mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang tiga orang yang pernah diuji dengan ujian besar pada badan dan harta mereka. Mereka diuji miskin, diuji menderita penyakit kulit, kudis, ya, sampai menghilangkan rambut dari tubuhnya sehingga mereka terlihat jorok dan manusia merasa jijik dengan mereka. Kemudian Allah Jalla wa Ala ingin menguji mereka. Fa azala ma asabu min al ahad wa adaru alaihi al amwal. Allah pun menyembuhkan mereka dari penyakit-penyakit tersebut. Yang tadinya mereka berkudis, ya, enggak punya rambut, kemudian diberikan kulit yang bagus, badan yang sehat, ya, menjadi tampan, menjadi bersih, dan memiliki rambut yang bagus. Kemudian Allah berikan harta yang berlimpah ruah untuk mereka. Kemudian setelah itu Allah mengutus kepada setiap mereka seorang malaikat yang menjelma bentuk mereka sebelumnya. Ya. datang dalam keadaan berpenyakit, dalam keadaan berkudis, dalam keadaan kotor, jorok, sebagai orang miskin, ya. Maka semua mereka enggan membantu orang tersebut. Malaikat tersebut yang datang menjelma dengan bentuk mereka sebelumnya. Semua mereka tidak memberikan bantuan kepadanya dan bersikap sombong. Dan tidak mengakui bahwa nikmat yang mereka miliki saat ini, saat itu adalah nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Mereka tidak menisbatkannya kepada Allah kecuali hanya satu orang dari mereka, yaitu si buta, yang pernah buta. Hanya dia yang mengakui bahwa itu adalah nikmat dari Allah semata. Dia menisbatkannya kepada Allah Jalla wa'ala. Dia pun menunaikan hak Allah Jalla wa'ala dalam harta tersebut dengan memberikan bantuan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Allah pun ridha kepadanya. Naam. Qala, sisi pendalilan dari hadis ini adalah anna fihi bayana hali man kafara an-ni'am wa man syakaraha. Hadis ini menerangkan kepada kita kondisi orang yang kufur terhadap nikmat Allah dan kondisi orang yang mensyukurinya. Bahwa orang yang kufur terhadap nikmat Allah, Allah akan menimpakan azab yang pedih kepadanya. Yang diantaranya adalah Allah mencabut nikmatnya tersebut. Mending kalau yang dicabut oleh Allah itu adalah nikmat yang sifatnya duniawi. Ayadhan billah, jika yang nikmat yang Allah cabut itu adalah nikmat agama, akidah yang lurus, tauhid yang Allah cabut, nikmat sunnah, nikmat ibadah, ayadhan billah. Lihat, ini orang-orang yang sedang sukses, sedang kaya, sedang tampan, sedang sehat. Allah buat mereka miskin kembali, menderita penyakit kembali, menjadi orang yang jorok, ya, menjijikkan. Seperti sebelumnya, tatkala mereka kufur nikmat kepada Allah Jalla wa'ala. Wa idza adzana rabbuka la in syakartum rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengumumkan, jika engkau bersyukur atas nikmatku maka akan aku tambahkan, dan jika engkau kufur maka azabku sangatlah pedih. Ingat, seluruh harta atau nikmat dunia yang kita miliki saat ini atau yang ada di sisi kita saat ini, itu semuanya milik Allah. Itu semuanya adalah titipan dari Allah. Bahkan itu semuanya adalah ujian dari Allah. Apakah dengan dunia yang kita miliki ini kita akan tetap bersyukur kepada Allah, kita akan menisbatkannya kepada Allah, kita akan dekat, tetap dekat dengan Allah, kita akan menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita terkait dunia yang kita miliki tersebut ataukah tidak? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan benar-benar menguji kalian dengan kebaikan, harta, kesehatan, tahta dan dengan kemiskinan. Semua itu adalah ujian dari Allah. Kaya ujian, miskin ujian, sehat ujian, ya, sakit pun ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Kalian kaya, kembalinya juga kepada kami. Kalian miskin, kembalinya juga kepada kami. Jadi apa yang perlu kita sedihkan? Kecuali ada ayat dan hadis yang menyatakan khusus orang miskin, kembalinya ke Dajjal, bukan ke Allah. Itu kita perlu sedih, ya kan? Khusus orang yang mati sakit, kembalinya kepada Ya'jud wa Ma'jud, kepada Dajjal, bukan ke Allah kembalinya. Kita miskin, kembalinya kepada Allah yang Rahman, yang Rahim. Kita kaya juga kembalinya kepada Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Syadidul Iqab. Maka hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah jika Allah menguji kita dengan kekayaan, dan tetap bersabar karena Allah tatkala Allah menguji kita dengan kemiskinan, dengan kesempitan. Jangan sekali-kali kita, kalau bahasa anak muda sekarang, oleng dari perjalanan kita menuju Allah, ya, menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Oleh karena yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa thalathatun munjiat. Ada tiga hal yang akan membuat seorang hamba sukses dunia akhirat. Di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah al-qasdu fil faqri wal ghina. Istiqamah. Dia tetap istiqamah. Dia tetap di jalan yang lurus. Di jalan pertengahan. Baik ketika ia kaya ataukah ketika ia miskin. Karena terkadang ada orang kalau sedang miskin, masya Allah, ya, salat jamaahnya selalu di saf depan, ya, di belakang imam, ya, Salat tahajud sering ia lakukan, sering baca Al-Quran, sering menangis, merengek-rengek kepada Allah di sepertiga akhir malam. Dekat dengan anak istrinya, setia dengan istri, Masya Allah. Begitu diberikan kekayaan, dia mulai ya zina, ya mulai sering berjudi, ya mulai terluput dari sholat berjamaah, terlupa bahkan meninggalkan sholat, ya lima waktu, ya tidak jamaah dan tidak sendirian. Ya, seperti yang Allah katakan, ya kalla innal insana layatara arra'ahu staghna. Manusia itu suka melampaui batas tatkala sudah kaya. Nah, demikian pula sebaliknya, sebagian orang ketika kaya, Masya Allah, ya masih punya fasilitas, ya penghasilannya masih bagus, ya Masya Allah, badannya sehat, sering sholat lima waktu berjamaah, sering bangun sholat tahajud, sering sedekah, baik dengan anak istrinya, sering ikut kajian. Begitu diuji dengan kemiskinan, mulai dia menyalahkan hidayah, mulai dia meninggalkan sholat tahajud, mulai dia meninggalkan sholat berjamaah demi meraih dunia yang telah hilang. Maka Nabi katakan, al-qasnu fil faqri wal ghina, sikap pertengahan istiqamah di jalan Allah yang lurus, baik ketika kaya ataukah ketika miskin, adalah sumber kesuksesan dunia dan akhirat. Ma yustafadu minal hadith, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadith. Yang pertama, kewajiban mensyukuri nikmat Allah, baik itu harta ataukah yang lainnya, dan menunaikan hak Allah di dalam harta yang Allah titipkan kepada kita. Karena hak dalam harta itu ada hak yang harus kita tunaikan, apakah itu zakat mal ataukah zakat yang lainnya. Yang kedua, tahrimu kufri ni'mati wa man'i haqqillahi fil mal. Haram kufur nikmat dan menahan hak Allah di dalam harta, yaitu zakat. Adapun sedekah hukumnya sunnah. Adapun hadis yang berbunyi bahwa setiap pagi ada malaikat yang berdoa, Allah ma'ati mukhlifan khalafa, ya Allah ma'ati mumsikan talafa, ya Allah timpakanlah kecelakaan, timpakanlah kerugian kepada orang yang menahan harta tidak memberikannya. Maknanya adalah orang yang tidak mengeluarkan harta yang wajib ia keluarkan, yaitu zakat. Adapun orang yang tidak bersedekah sunnah, maka tidak akan didoakan dengan kerugian oleh malaikat, karena dia tidak melakukan sesuatu yang dosa atau meninggalkan sesuatu yang wajib. Yang ketiga, jawazu dzikri hali man madha minal umam liyata'idha bihi man sami'ah. Bolehnya menyebutkan kondisi sebagai umat terdahulu untuk diambil pelajaran oleh orang yang mendengarkannya. Seperti dalam hadis ini, Nabi menceritakan Bani Israel dulu ada yang dia miskin, kemudian kaya, kemudian setelah itu diuji oleh Allah sehingga Allah membuatnya kembali miskin, ya, agar orang lain mengambil pelajaran ketika mendengarnya. Yang keempat, annallaha yakhtabir. Namun ingat, kisah Bani Israel itu boleh kita ceritakan apabila memang benar adanya kisah tersebut. Ya, yang dipastikan benar adanya apabila sumbernya adalah Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari selain Al-Qur'an dan hadis, ya, maka cerita tentang Bani Israel itu bisa benar bisa salah, ya, apalagi di masa kita sekarang ini. Hendaknya seorang mencukupkan, ya, Al-Qur'an mencukupkan dengan dirinya dalam dakwah dengan Al-Qur'anul Karim dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan petua para salaf. Ciri dakwah salaf itu tidak banyak kisah yang tidak jelas. Kalau antum mendapatkan dai yang dalam kajiannya banyak menyampaikan kisah-kisah yang enggak jelas yang sumbernya bukan Al-Qur'an, bukan pula hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pula dengan riwayat-riwayat yang jelas, ya, itu disebut dengan qassas. Dan dai yang seperti ini memang mudah laris dan mudah laku, ya, paling digemari di setiap dunia, di setiap negara, ya. Itu diistilahkan oleh para ulama salaf, ya, dengan istilah qassas, ya, tukang dongeng, tukang cerita, ya. Bahkan sebagian orang tanpa malu dengan PD-nya dia menceritakan pengalaman pribadinya. Kalau mau sukses begini dulu saya, ya. Kalau mau cepat ngafal Al-Qur'an, ya, dulu saya, ya, dulu saya, dulu Imam Ahmad, Mas, ya, dulu Imam Syafi'i, Ustaz, ya. Ya, sadar Ustaz. Ya. Kalau mau, ya, sukses ujian, ya, begini dulu saya, ketika mau ujian saya bangun salat tahajud, saya doa terus, saya baca Al-Qur'an terus, Ustaz. Dulu Rasulullah, Ustaz. Ya. Pak Kiai, dulu para sahabat, dulu Imam Syafi'i, jangan dulu saya. Siapa Anda? Malu dong. Ya. Tawadhu dikit. Khawatir jadi ujub, jadi riya. ingin memotivasi manusia, maka Al-Quran adalah sebaik-baik bahan untuk memotivasi manusia. Ingin memotivasi manusia dalam hal apa? Apakah kurang hadis-hadis Nabi yang bisa kita jadikan sebagai bahan memotivasi orang lain? Apakah sirah para salaf tidak cukup untuk memotivasi manusia dalam sholat tahajud, dalam zakat, dalam sedekah, dalam menuntut ilmu agama, menghafal Al-Quran dan hadis, sehingga kita menjadikan pengalaman pribadi kita yang begitu kecil, yang begitu murah, hati-hati dari ujub dan gurur. Nah, qala anna Allah yakhtaru 'ibadahu bi ni'am. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa terkadang Allah menguji hamba-hambanya dengan nikmat kesehatan, dengan nikmat harta, popularitas, dan yang lain-lainnya. Yang kelima, masyru'iyatu qawli billahi thumma bik. Ketika seorang ingin meminta pertolongan kepada seorang, dianjurkan dia menyatakan, aku memohon pertolongan kepada Allah, kemudian kepadamu. Jangan dia menggabungkan dengan waw, ataf. Karena itu mengandung kesyirikan di dalam ucapan sebagaimana yang telah kita kaji secara detail di bab-bab sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu kita yang telah habis. Baik. Telah masuk beberapa pertanyaan. Mohon maaf sebelumnya, Ana harus meninggalkan studio saat ini. Insyaallah pertanyaan ini mohon di antum punya WA, yang punya pertanyaan ini dikirim ke Japri oleh Akhuna Imam ke Ana. Insyaallah akan Ana jawab melalui WA insyaallah ke Akhuna Imam, dan insyaallah Akhuna Imam akan kembali share kepada atau Japri ke saudara-saudara yang bertanya Wala ilmu innallah wabillahi taufiq wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.